Drink. Kata mereka bahagia kita yang rasa bukan mereka. Aku tak bisa bahagiakan semua yang selalu ada yang tidak suka. Biarkanlah. Bisa selalu jadi sempurna, ku hanya manusia biasa yang masih berbuat salah. Tapi ku coba, ku tutup telinga. Ku sudah berbuat baik, tetap ada yang tak suka. Kamu kosong mengerti, komentar kamu seperti ahli. Kau pikir dengar bacotmu buatku sedih, hell no. Masih banyak yang peduli. Y-O-G-S, kau hina ku tetap fresh. Kau hina sampai stres, ku sibuk main PS. Hidupmu selalu protes, ku sedang nikmati proses. Bila kau benci dan dirimu tak senang, silakan kau pergi, gak usah dengar, mending pulang. Ku tak bisa bagaikan semua orang, ku hanya peduli dengan mereka yang sayang. Jangan pernah dengar apa kata mereka. Bahagia kita yang rasa bukan mereka. Bahagiakan semua yang selalu ada yang tidak suka. Biarkan masih saja ada temanku, temanku sendiri yang tak suka ku. Hanya tersenyum dan ku tak akan buang waktu, karena ku tahu hidup ini tak selamanya manis. Wajar selalu saja ada tatapan yang sinis. Aku tetap sisir klimis, walaupun kadang ku dianggap najis. I don't give a shit what you know about me. Teruskan kicauanmu, teruskan kicauanmu. Kau bagaikan semut yang tak sengaja ku injak. Dan ku terus melangkah, dapat kau tebak. Segala ocehanmu, segala ocehanmu takkan buat hidupku yang bahagia menjadi star. Jangan kata mereka, bahagia kita yang rasa bukan mereka. Aku tak bisa bahagiakan semua yang selalu ada yang tidak suka. Biarkan aku yang dulu tetaplah yang sekarang, takkan berubah walau kritik bersarang. Banyak cerita mengarang, aku ni apalah, aku ni siapalah. Tapi ku takkan kalah, mencoba buatku stop-stop. Tapi ku takkan drop-drop, cacian kalian energi buatku capai on top. Aku menawan, meski kawan jadi lawan. Aku bagaikan target yang siap tembak sasaran. Tapi yang ku tahu, diam itu emas. Yang ku tahu, kalian takkan puas. Yang ku mau, ku hanya manusia, ku ingin bahagia. Jangan pernah dengar apa kata mereka. Bahagia kita yang rasa bukan mereka. Aku tak bisa bahagiakan semua yang selalu ada yang tidak suka. Biarkan